Tatkala ku datangi sebuah cermin, tampak sesosok wajah yang telah ku kenal dan sangat sering kulihat. Namun aneh, sesungguhnya aku belum mengenal siapa yang kulihat. Tatkala ku tatap wajah, hatiku bertanya, apakah wajah ini kelak yang akan bercahaya, bersinar di surga sana, ataukah wajah ini yang akan hangus legam di neraka jahanam? Tatkala ku tatap mata, nanar hatiku bertanya, mata inikah yang akan menatap penuh kelezatan dan kerinduan, menatap Allah, menatap Rasulullah, menatap kasih-kasih Allah kelak, ataukah mata ini yang akan terbeliak, melotot, mengangat, menatap neraka jahanam? Akankah mata penuh maksiat ini akan menyelamatkan? Wahai mata, apa gerangan yang kau tatap selama ini? Tatkala ku tatap mulut, apakah mulut ini kelak yang akan mendesah penuh kerinduan, mengucap la ilaha illallah saat sakaratul maut menjemput? Ataukah menjadi mulut menganga dengan lidah menjulur, dengan lengking jeritan pilu yang akan mencopot sendi-sendi setiap pendengar? Ataukah mulut ini yang akan menjadi pemakan buah zakum jahanam yang getir, penghangus, penghancur setiap usus? Apakah gerangan yang engkau ucapkan, wahai mulut yang malang? Berapa banyak dusta yang engkau ucapkan? Berapa banyak hati yang remuk dengan pisau kata-katamu yang mengiris tajam? Berapa banyak kata-kata manis-manis madu yang palsu yang engkau ucapkan untuk menipu? Betapa jarang engkau jujur, betapa langkahnya engkau syahdu, memohon agar Tuhan mengampunimu. Tatkala ku tatap tubuhku, apakah tubuh ini kelak yang akan penuh cahaya, bersinar, bersuka cita, bercengkrama di surga, atau tubuh yang akan tercabik-cabik, hancur, mendidih di dalam lahar membara, terpasung tanpa ampun, derita yang tak pernah berakhir? Wahai tubuh, berapa maksiat yang engkau lakukan? Berapa banyak orang-orang yang kau zalimi dengan tubuhmu? Berapa banyak hamba-hamba Allah yang lemah, yang engkau tindas dengan kekuatanmu? Berapa banyak perindu pertolongan yang engkau acuhkan tanpa peduli, padahal engkau mampu? Berapa banyak hak-hak yang kau rampas, wahai tubuh? Seperti apa gerangan isi hatimu? Apakah isi hatimu sebagus kata-katamu, atau sekotor daki-daki yang melekat di tubuhmu? Apakah hatimu segagah ototmu, atau selemah daun-daun yang mudah rontok? Apakah hatimu seindah penampilanmu, atau sebusuk kotoran-kotoran? Betapa beda apa yang tampak di cermin dengan apa yang tersembunyi. Betapa yang kulihat selama ini hanyalah topeng belaka. Aku telah tertipu. Aku tertipu oleh topeng. Betapa ujian yang terhambur hanyalah menguji topeng. Betapa yang indah hanyalah topeng. Sedangkan aku hanya seongkok sampah busuk yang terbungkus. Aku tertipu. Aku malu, ya Allah. Aku malu. Allah, selamatkan aku, ya Allah. Allah, selamatkan aku. Selamatkan aku. Amin, ya Rabbal Alamin.